Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmirina syarafa amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyaklah memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah dari hati kita yang paling dalam. Puji dan syukur bukan basa-basi, bukan hiasan bibir, tapi puji dan syukur dari hati yang paling dalam, di mana hati kita senantiasa merasakan Allah lah satu-satunya zat yang senantiasa memberikan karunia, bahkan hidayah dan petunjuk kepada setiap diri kita. Mudah-mudahan kesadaran itu selalu terjaga, tumbuh di dalam batin kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan membahas satu bab dari ilmu tasawuf. Jadi untuk Arba'in ini lebih banyak kajiannya tentang tasawuf, sebab untuk ilmu fikih dibahas insya Allah programnya di hari Selasa dan Rabu pagi, ya, setelah sholat subuh. Jadi bagi jamaah yang tidak hadir di sini bisa ngikuti lewat streaming atau Facebook. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Babnya adalah tentang fi kaifiyatil wusul ilallahi biwasitatil mursyid. Yaitu cara wusul kepada Allah dengan sebab bimbingan seorang mursyid. Diambil atau sebagai referensi utamanya dari kitab Sirrul Asrar wa Madharul Anwar Fima Yahtaju Ilahil Abrar, pembahasan dari Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur bahwa di beberapa hari yang lalu Ma'had Ali kita, perguruan tinggi di pondok pesantren disebut Ma'had Ali, sudah mendapatkan surat izin operasional. Alhamdulillah. Dan kita telah menyelenggarakan kurang lebih 3 tahun. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita mengajukan perizinan dan juga studi banding. Alhamdulillah atas izin Allah begitu cepat. Jadi se-Indonesia sekian puluh ribu pondok pesantren yang ada Ma'had Ali-nya yang resmi mendapatkan izin operasional dari Kemenag, ada berapa jumlahnya? Baru 35. Ya, baru 35 pondok pesantren, dan alhamdulillah sekarang kita telah mendapatkan izin operasionalnya. di mana Ma'had Ali ini untuk mencetak ya, kader-kader para ustadz, para da'i dengan jurusan prodinya At-Tasawuf wa Tariqatuhu. Ya, jadi jurusannya tasawuf dan tarekatnya. Jurusan ini baru ada dua di Indonesia dengan jurusan yang sama se-Indonesia. Jurusan prodi tasawuf wa Tariqatuhu. Sebab kajian dan pengamalan tasawuf ini begitu penting sekali. Bapak sering menyampaikan, kita kutip saja satu ungkapan dari ulama yang terkenal di Mesir. Beliau adalah Syekh Said Sabiq rahimahullah dengan kitab Fiqhus Sunnah yang dikenal. Beliau pun menulis bagaimana keagungan dan pentingnya ilmu tasawuf. Salah satu perkataan beliau, At-tasawuf ilmun min ulumil islamiyah. Tasawuf adalah satu ilmu dari ilmu-ilmu keislaman yang lainnya selain ilmu tauhid dan ilmu fikih. Kalau dibedah ya, agama kita ini, kan kalau kita lihat pan ilmu banyak, bapak-bapak ibu bisa bingung. Ada bahasa Arab, ada nahu di dalamnya, ada sorof, ada balagoh. Balagoh dibedah lagi, ada ilmu ma'ani, bayan, badi. Asal jangan kababayan aja. Ilmu nahu bukan tahu, ilmu sorof bukan sirop. Banyak sekali ada usul fikih, pan-pan di dalam kajian keislaman. Itu semua adalah alatnya, pengantarnya. Di mana ajaran Islam itu ada dalam tiga wilayah besar. Para ulama menyebutkan arkanuddin, rukun agama. Ada tiga, tauhid, fikih, dan tasawuf. Bahasa Arab, usul fikih, ilmu tafsir, mustalahatul hadis, itu semua adalah ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu bantu, ilmu pengantar. Untuk membedah apa? Tiga ilmu ini, tauhid, fikih, dan tasawuf. Maka tadi menurut Syekh Said Sabiq rahimahullah, At-tasawuf ilmun min ulumil islamiyah. Tasawuf adalah ilmu dari ilmu keislaman yang lainnya, yaitu tauhid dan fikih. Tauhid, fikih, tasawuf, itulah tiga ilmu keislaman. Wali annahu bi amrihi ruhul Islam, dan ilmu tasawuf itu secara fungsinya adalah kondisinya ruhul Islam yang menjadi ruh di dalam, atau ruhus syariah yang menjadi ruh di dalam fikih, dalam syariat Islam. Wajauharuhu, dan tasawuf itu menjadi mutiaranya dalam syariah. Nah, kalau sekarang jamaah sekalian, orang meninggalkan ilmu tasawuf, maka rukun agamanya hilang satu. Ini kalau menurut insinyur di bidang, kalau bangunan itu insinyur apa namanya? Bagian apa? Sipil, teknik sipil. Ini kalau diambil saja masjid ini ada tiang-tiangnya, satu aja lah, nggak apa-apa kita bongkar saja, ngambek nggak insinyur teknik sipil? Ngambek, tapi kalau insecure mah nggak ngambek, ah nggak apa-apa itu mah. Kalau insecure. Tapi kalau insinyur sudah punya hitungan. Ya, udah punya hitungan. Maka wah bahaya. Demikian pula rukun agama yang Allah bangun diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu bangunan dibuang satu tiangnya, membuat roboh seluruh bangunan. Ilmu akidah dihilangkan atau ilmu fikih dibuang satu, maka tidak akan kokoh agamanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jadi ilmu tasawuf kondisinya, fungsinya, keberadaannya ruhus syariah, menjadi ruhnya, spiritnya dalam syariat Islam, dalam fikih. Kita sholat enggak pakai hati, khusyuk. Kira-kira diterima enggak oleh Allah? Enggak. Seperti robot sholat kita. Ruku tinggallah ruku, sujud tinggallah sujud, bacaan tinggallah bacaan. Enggak ada makna. Enggak akan berefek. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholatnya tidak akan mampu mencegah dari fahsya dan mungkar. Hajinya, umrohnya hanya bulak-balik saja. Tawafnya hanya keliling Baitullahnya saja. Tapi ruhnya tiada. Efeknya tidak akan didapatkan, faidahnya tidak akan diperoleh. Demikian menurut Syekh Said Sabiq ketika menjelaskan tentang problem-problem lemahnya umat, salah satunya adalah meninggalkan rukun agama, tasawuf. Sekaligus menurut beliau, selain tasawuf itu sebagai ruh syariat, juga sebagai jauhar. Apa jauhar itu? Mutiara. Bapak ibu sekalian, kalau dibagi batu, ini semua dapatkan batu. Pingin batu barangkal atau batu mutiara? Kalau batu barangkal, satu truk berapa? Paling juga 400 ribu. Kalau jauhar, kalau mutiara berapa? Ini sebesar gini, ada yang sampai miliaran. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dulu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, yataraddadani ila majalis sufiyah, selalu mengikuti kegiatan Riyadhah. Di dalam kaumnya ahli tasawuf, beliau memberikan testimoni, li'anna fihim ra'sal ibadah, sebab ketika duduk di majlis zikir mereka, di tempat riyadhah mereka, akan muncul pokoknya ibadah dalam agama apa? Taqwallah, takwa kepada, tunduk hatinya kepada Allah. Antasya'a qulubuhum li zikrillah, hatinya tunduk kepada Allah. Wal mahabbatu fillah, dan akan muncul modal dalam agama, pokok dalam agama adalah hati akan tumbuh cinta kepada Allah. Evaluasi Bapak Ibu sekalian. Cinta kita kepada Allah dengan kepada makhluk, benda, harta, lebih mana condong kita, kecintaan kita. Jujur yuk hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, lebih cinta kepada Allah atau cinta kepada makhluk-makhluk Allah? Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu banget cinta kepada Allah, cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Maka ilmu tasawuf berfaedah untuk menumbuhkan mahabbah fillah wa syauq ilallah, cinta dan rindu kepada Allah. Yuk pertebal iman kita dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Yang kedua, jamaah sekalian, 2 minggu yang lalu alhamdulillah secara resmi dari UIN, Universitas Islam Negeri Semarang. Apa namanya UIN-nya itu? Sebab UIN-UIN di Indonesia banyak mengambil nama Wali Songo. Di Bandung, Sunan Kalijaga. Di Semarang, Sunan apa ya? Ampel Sunan apa? Mana yang alumni UIN Semarang ada enggak? Jogja apa Jogja? Jogja, Sunan Kalijaga. Alhamdulillah dari Fakultas Usuluddin, ya, Fakultas Usuluddin dengan prodinya tasawuf dan psikoterapi tasawuf, ya, membuat agreement, ya, perjanjian MOU kerjasama antara lembaga UIN Semarang dengan Tarekat Idrisiyah. Di mana poin-poin kerjasamanya itu dilatar belakangi mereka dengan jurusan yang ada, psikoterapi tasawuf, mereka belum mendapatkan kurikulum metode yang pas dengan prodinya, dengan jurusannya. Sehingga mencari-cari, karena tarekat adalah pelembagaan dari ilmu tasawuf, seperti mazhab perlembagaan dari fikih. Mencari, kabar demi kabar, berita demi berita, dari orang ke orang, lembaga ke lembaga, ada tarekat Idrisiyah yang berpusat di Tasikmalaya. Lalu mereka cari-cari, zaman sekarang gampang cari informasi. Lewat apa? Mbah Google. Ketemulah dengan web Idrisiyah. Kemudian dipelajari, dan juga dari sumber-sumber orang lain, dari lembaga yang lain, akhirnya disimpulkan dan bulat untuk membuat kerjasama tersebut. Jadi Idrisiyah dalam kajian tasawufnya bersifat scientific. Apa scientific itu? Kalau bahasa santri, ilmiah. Apa? Ilmiah. Jadi ilmiah kalau bahasa Indonesianya. Apa ilmiah itu? Jelas teori dan konsepnya sehingga bisa dipraktekkan dalam tatanan kehidupan. Itu scientific, scientific. Jadi bukan hanya ngomong gaib, gaib, gaib gitu, tasawuf itu. Hanya bagian gaib itu. Yu'minu nabil gaib. Tapi harus mengakar. Tasawuf itu tadi, menurut Syekh Said Sabiq, harus punya ruh di dalam fikih, ruh dalam syariat, bahkan mendapatkan jauharnya. Di mana jauharnya itu mutiarnya? Di hati. Salah satunya adalah wusul. Bagaimana hati yang wusul kepada Allah itu? Bagaimana pengertiannya? Nah, mudah-mudahan kerjasama dibuat 5 tahun ke depan ini. Ya, jadi nanti mereka datang ke sini, dosennya, atau pakar-pakarnya, atau mahasiswanya, atau kita yang diundang ke sana untuk mempresentasikan tentang konsep tasawuf kita. Ya, mudah-mudahan kebaikan semakin tersebar. Supaya tasawuf ini menyatu kembali seperti datang dari sosok satu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang dari Jibril, datang dari Allah. Dari satu sumber agama. Tauhid, fikih, tasawuf yang menjadi satu kesatuan. Dipisah-pisahkan itu untuk memudahkan belajar. Tujuannya itu para ulama. Bukan berarti dipisahkan selama-lamanya. Tapi harus terpadu kembali seperti agama ini datang dari satu sumber. Al-haqqu mir rabbik, datang dari satu sumber Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril, petugas yang resmi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyebutkan di hadapan para sahabat setelah Jibril menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Iman, Islam, ihsan itu adalah dinakum, agama kalian yang diajarkan oleh Jibril alaihi alaihissalam. Yuk kita bahas, ya, waktunya tinggal beberapa menit lagi ini. Apa arti wusul? Kalau menurut bahasa etimologi wusul itu sampai. Wasoltu ila hadzal ma'had, aku telah sampai ke pesantren ini. Wusul. Bagaimana istilahian indat tasawuf? Menurut tasawuf istilahnya, istilah wusul itu kita bahas. Ini adalah salah satu pandangan dari ahli tasawuf, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Bila menyebutkan qala radhiyallahu taala anhu, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, "Idza wasalta ilallah, apabila engkau sampai kepada Allah, wa qarrabta, dan engkau bertaqarrub bi taqribihi, mendekatkan diri kepada Allah, wa taufiqihi, dan mengikuti taufik, mengikuti aturan Allah. Wa ma'nal wusul ilallah, nah ini, makna wusul kepada Allah Azza wa Jalla, khurujuka anil khalqi wal hawa wal iradah wal muna." Apa yang dimaksud wusul? Keluarnya engkau dari makhluk, dari hawa nafsu, dari irodah, dari keinginanmu sendiri, wal muna, dan harapan-harapanmu sendiri. Wah, ini kalau enggak hati-hati nanti bisa ujlah selama-lamanya. Cari gua, tutup guanya, diam aja. Kan harus keluar dari makhluk, harus lari dari makhluk. Yang bingung ini, harus keluar dari hawa nafsu sendiri. Gimana ini? Ya. Maka kalau belajar ilmu apapun harus lewat ahlinya. Jangan sampai misunderstand. Jangan sampai salah paham atau gagal paham. Apa makna khurujuka anil holki wal hawa wal irodah wal muna? Engkau keluar dari makhluk, artinya jiwa kita, hati kita jangan dikuasai oleh makhluk. Coba jamaah sekalian, kalau hati kita dikuasai oleh seseorang, laki-laki cinta kepada Neng Inem misalnya. Neng Inem yang suka nyanyi itu. Kira-kira sholatnya husu apa khese? Khusu apa khese? Gimana mau nyambung kepada Allah, melafalkan Allahu Akbar, tidak akan pernah bergetar hatinya. Kalau apa? Hatinya ada makhluk di dalam hati, khuruj, ukhruj, akhrijhu, keluarkan. Itu maknanya. Keluarkan dari hati kita makhluk, pikiran-pikiran, dari pikiran-pikiran tentang makhluk, tentang makhluk. Al-i'rad anil khalqi, palingkan hati kita dari makhluk. Tujukan kepada yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Khuruj anil khalqi, kalau kita ingin usul, ingin sampai pencapaian diri kita kepada Allah, keluarkan dari hati, dari pikiran makhluk. Latih kita ketika mau sholat. Hudurul qalbi ma Allah, hadirkan hati bersama Allah. Wal i'rad anil khalqi wa dunya, palingkan hati dari tipu daya dunia dan makhluk. Yang kedua, wal hawa, dari hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini luar biasa, keakuannya ya. Kita harus mampu mujahadatun nafs, menundukkan, memerangi hawa nafsu kita. Nabi bersabda jihadul akbar, jihad yang besar. Ada orang yang berpendapat, masa jihadul akbar lawan hawa nafsu? Yang paling besar mah tuh di ma'rokah, di peperangan katanya. Itu yang biasa sok-sokan begitu. Padahal banyak hadisnya Bapak Ibu sekalian yang sama seperti hadis bahwa melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar. Hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak termasuk iman di antara kalian hingga hawa nafsumu tunduk kepada apa yang aku bawa, yaitu agama. Ya. Kalau dikumpulin banyak hadisnya yang berkaitan dengan menundukkan hawa nafsu sebagai jihad besar. Sebab jamaah sekalian, jihad seperti dulu Nabi dengan para sahabat di Uhud, di Badar, bisa mereka jihad tanpa memerangi hawa nafsunya terlebih dahulu? Gak bakalan bisa. Maka ayat yang datang ketika para sahabat disuruh perang, sebagian sahabat merasa berat. Lalu datang perintah Allah, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Datang ayat ini, suruh jihad ke medan perang, nafsunya belum diperangi. Berat? Berat. Datang Al-Quran, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Ini sebab nuzul ketika disuruh perang berat, karena belum memerangi hawa nafsunya terlebih dahulu. Bisa jadi yang kalian gak suka perang itu justru kebaikan bagimu. Bapak ibu sekalian, kalau belum diperangi hawa nafsu, kurhun, ya, berat beribadah kepada Allah. Maka dalam ilmu tasawuf, wajib mujahadatun nafsi. Memerangi hawa nafsu, mendidik hawa nafsu. Jadi keluar dari engkau, dari tipu daya makhluk, dari tipu daya hawa nafsu, wal irodah dan kehendak dari diri, itu dari hawa nafsu kita, wal muna dan harapan-harapan hawa nafsu kita sendiri. Ini perjuangan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, yang namanya khuruj, keluar dari tipu daya makhluk, mengeluarkan dari hati, ya, dari hati kita tentang makhluk. Laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, mencintai apa? Yang dalam Al-Quran disebut mata'ul hayati dunya. Wanita, anak, apalagi harta yang berlimpah, kendaraan, perkebunan, peternakan. Zalika mata'ul hayati dunya. Itu merupakan adalah Allah hiasi syahwat kita. Kita dalam rangka supaya wusul kepada Allah harus mampu menundukkan mata'ul hayatid dunia. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan sampai merusak hati kita. Jangan sampai merusak hati kita. Jangan sampai menipu diri kita. Lalu wasubutu ma'a fi'lihi min ghairi ayyakuna minka harakatun fika wala fi khalqihi bik bal bi hukmihi wa amrihi. Kita lanjutkan makna usul menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah mengeluarkan, ya, tipu daya makhluk dari hati kita, hawa nafsu, kehendak hawa nafsu, dan angan-angan hawa nafsu kita, wa thubut ma'a fi'lihi, batin kita, jiwa kita tinggal kuat ada dalam fi'lihi, dalam perbuatan Allah, dalam tindakan Allah. Min ghairi ayyakuna minka harakatun. Jadi wasubut ma'afilihi, tetap beserta tindakannya itu, min ghairi ayyakuna minka harakatun fika wala fi khalqihi bika. Artinya Bapak Ibu sekalian, gimana jiwa kita tetap di dalam semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pergerakan diri kita bukan datang minka dari dirimu, bukan fika dari dalam dirimu, bukan juga wala fi khalqihi dari makhluk Allah bika menjadi pertolongan bagimu. Itu namanya subut. Jadi khuruj dikeluarkan dari tipu daya dunia, makhluk, angan-angan hawa nafsu kita, kemudian subutkan, tetapkan dalam batin kita bahwa bukan karena kekuatanmu atau dari selain dari dirimu, tetapi hanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Khuruj wa subut, mengeluarkan makhluk dan hawa nafsu dan menetapkan Allah di dalam diri kita. Itu yang mudahnya. Bal bihukmihi wa amrihi, subutnya itu hanya dalam ketetapan perintah, dalam hukum dan perintah Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini Bapak Ibu sekalian, subut ini luar biasa. Ya, perjuangan bagaimana menetapkan batin kita, pergerakan batin kita bukan karena kekuatan diri kita, di luar diri kita, dari makhluk yang lain, tapi pergerakan subut batin kita hanya di dalam hukum dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu guru kita Syekh Akbar Muhammad Dahlan sederhana mengajarkan, ulah mawa karep sorangan. Jikana kalau orang Sunda, pes dina hati. Betul enggak? Ulah mawa karep sorangan. Jadi kalau dibaca, ya ibaratnya redaksinya kitab ini, jidat kita gimana? Mikir-mikir. Gitu. Tapi kalau bahasa yang sederhana, Sundawi, ulah mawa karep sorangan. Tapi ikutilah kehendak Allah. Jikana mending yang itu aja yang pakai ya. Ini harus sarjana usuludin ini kalau pakai redaksi Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ulah mawa karep sorangan, jangan ikuti kehendak diri, ikutilah sepenuhnya yang mutlak kehendak Allah. Nikmat, tenang. Tapi kalau sudah mawa karep sorangan, gelisah, resah, banyak takut, hariwang. Alah, aduh, gitu. Wiridannya teh bukan ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Alah, aduh, kumaha ieu. Pantesan wajah-wajahnya cepet tua, awet tua. Kenapa? Hatinya dikuasai oleh al-akwan, jama' dari kaun, gambaran-gambaran duniawi, melekat kecintaan kepada duniawi, kepada makhluk. Gak akan wusul kepada Allah, gak bakalan benar ibadah kita kepada Allah. Itulah hijab dalam ilmu tasawuf, penghalangnya. Ingat Bapak Ibu sekalian apa? Beberapa tahun yang lalu, ketika siapa yang jadi wakil gubernur sekarang itu Jakarta tuh, Sandi Uno, ya, Sandiaga Uno, Salahuddin Uno, di rumah setelah ngasih materi dalam seminar ekonomi. Bapak kasih 3 kalimat saja kalau pingin sukses dunia akhirat. Bukan sukses pingin jadi gubernur saja. Bukan pingin sukses jadi pejabat saja. Suksesnya pingin yang hakiki dan abadi. Dikasih 3 kalimat. Yaitu lillah, fillah, billah. Lillah, hati kita dalam segala urusan harus karena Allah. Karenanya ini harus satu saja, karena Allah. Nah ini di sini. Jadi geraknya bukan karena tujuan diri, bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok, tapi lillah, karena Allah. Yang kedua, fillah, di jalan Allah, sesuai aturan Allah, ketentuan Allah. SOP-nya harus menurut Allah. Baru yang ketiga, jemput, billah, nanti kekuatannya, pertolongannya, izinnya dari Allah. Nah, maka subut kita tadi dalam usul harus lillah, fillah, billah. Jangan karena selain Allah. Jangan ketetapannya, aturannya selain Allah. Pertolongannya pun jangan selain Allah. Subut, tetapkan dalam batin kita, karena Allah, di jalan Allah, jemput billah, pertolongan, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyebutkan, kan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak contoh kelompok kecil bisa menundukkan kelompok yang besar, biiznillah, karena semata-mata izin Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Jadi kalau disimpulkan dari definisi Syekh Abdul Qadir Jailani, makna usul atau definisi usul itu, pertama, khuruj, keluarkan dari segenap jiwa kita, batin kita, hal duniawi, hal makhluk yang akan menghijab hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, subutkan, tetapkan irodah kita, harokat kita, gerak kita. Dari karena kita, jalan yang dipakainya, pergerakannya. Bihukmihi wa amrihi. Hanya hukum dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata melihat karena berdasarkan perintah Allah. Kaki melangkah karena berdasarkan perintah Allah. Tangan bekerja, berfungsi, mulut berbicara, semuanya karena digerakkan oleh Allah, mengikuti pergerakan Allah. Jadi kalau kita mengeluarkan dari jiwa kita makhluk, tipu daya makhluk dan dunia, hawa nafsu, maka akan bergerak subut di dalam batin kita, al-harokah, pergerakan yang datangnya dari Allah. Sehingga jiwa kita dibantu oleh seluruh panca indera kita hanya mengikuti pergerakan, hukum dan perintah Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah makna wusul ilallah. Baik, kita lihat jemaah sekalian, kita lihat hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qol. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man ada li waliyan, barang siapa ada, yu'adi, yang memusuhi, li kepadaku waliyan, seorang wali. Jadi barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, pemimpinku, banyak maknanya. Faqad adzantuhu bil harb, maka aku genderangkan, aku iklankan kepadanya perang. Jadi Allah turun. Ya, kalau bahasa Indonesia, turun tangan. Itu makna adzantuhu bil harbi. Jadi Allah yang akan memeranginya. Lalu dalam hadis qudsi ini menjelaskan seperti apa wali Allah itu. Kan macam-macam. Ada anak-anak yang nonton Wali Songo. Wali nunjuk sesuatu jadi emas. Oh, jadi wali itu harus begitu. Padahal itu salah satu karomahnya, salah satu karomahnya. Banyak bentuk karomah. Belum kepada esensinya, kalau karomah mah buahnya itu mah. Banyak orang pingin nanam sesuatu, lihat buahnya dulu. Ya, supaya semangat ya bercocok tanamnya. Apa karakter dan watak atau sifat wali itu dijelaskan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku, taqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai kepadanya ketimbang apa-apa yang aku pardukan kepadanya. Nah, bentuk taqarrub itu bukan dengan yang macam-macam. Ya, bentuk taqarrub itu pertama, bentuk taqarrub mendekatkan diri kepada Allah mimma iftaradtu, apa-apa yang Allah pardukan kepada kita. Yang wajib itulah media taqarrub kita kepada Allah. Sampai Allah mencintainya. Yang kedua, wala yazalu abdi, tidaklah berhenti-henti hambaku. Ya taqarrubu, mendekatkan ilayya kepadaku binawafil hatta uhibbah. Tidaklah berhenti si hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang nawafil, tambahannya, nafilah, sunnah-sunnahnya. Sampai aku mencintai si hamba itu. Bapak ibu sekalian, pingin dekat, pingin jauh dengan Allah. Dengan dua cara, satu jalankan kefarduan. Kalau kita pingin menjadi wali Allah, kekasih Allah, jalan yang pertama adalah al-faraid, hal-hal yang Allah fardukan kepada kita. Jadi kalau ada wali Allah ngaku wali tapi meninggalkan yang fardu, enggak tahu wali apa itu namanya. Mungkin wali nikah ya. Kalau jadi wali nikah mah gampang, asal punya anak perempuan jadi wali. Atau punya anak sekolahkan jadi wali murid. Ada obat gosok, jangan jadi iklan nanti di masjid itu. La haula wala quwata. Semua punya peluang jadi wali Allah. Ada orang punya gambaran, zaman sekarang mah bukan zaman wali lagi. Dulu zaman wali mah. Kok buruk sangka kepada wali Allah yang hidup kalau begitu? Qur'annya ada, ayatnya banyak, hadisnya banyak. Pantas dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Amin Al-Qurdi, faman ankara wujudahum kufrun. Orang yang mengingkari keberadaan, bukan ayatnya yang diingkari, wujudnya. Udah enggak ada wali sekarang mah. Dulu wali itu ada. Kufrun, kufur. Kenapa? Limusodamati ayatil Qur'an, sebab bertolak belakang, berlawanan dengan ayat Al-Qur'an. Nah, kalau kita pengin jadi wali, semua manusia layak punya peluang dan potensi untuk menjadi wali Allah. Tinggal menggali potensinya. Yuk kita gali. Pertama, jalankan semua perintah Allah. Yang kedua, jalankan nafilah tambahannya. Yang sunnah-sunnahnya. Sampai Allah mencintai. Nah ini, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jalankan yang fardu plus yang sunnah. Hatta uhibbah, Allah akan mencintai kita. Apa yang akan terjadi? Apa efeknya kalau kita dicintai oleh Allah? Lihat Bapak Ibu sekalian. Fa iza ahbabtuhu, sebab ini pengakuan Allah. Bukan dalam sudut pandang perspektif siapapun juga. Allah ini yang menjelaskannya. Hadis qudsi ini firman Allah, redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa iza ahbabtuhu, firman Allah, maka ketika aku mencintai si hamba itu, karena wajib dan sunnah dijalankan, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya, alladhi yasma'u bih, di mana dia mendengar dengan telinga itu. Apa artinya? Di telinganya itu digerakkan oleh Allah. Tadi subut, ada dalam ketetapan Allah, hukum Allah, perintah Allah. Dari mulai matanya melihat karena dibimbing oleh Allah. Telinganya mendengar dibimbing oleh Allah. Ini mah denger teh yang Nanti ada kita bahas hukum dengar musik, dengar lagu ya. Ada dalam kajian tasawuf itu adabul istima', etikanya mendengar lagu-laguan atau musik. Ini mah, aduh ya Allah, yang didengar, yang la'ibun walahun, yang tidak ada manfaatnya bahkan mendorong kepada keburukan dan kejahatan. Itu harus dihindari, dijauhkan. Sebab bagian dari maksiat, telinga. Dipilih-pilih. Tapi kalau dengernya lagunya yang Ustadz siapa tuh? Yang grup The Supi itu? Ustadz Kamil? Apa tuh lagunya? Ya Hayyu Ya Qayyum. Aduh ya. Bagus itu mah. Ya. Bukan la'ibun walahun itu mah. Tetapi membangkitkan zikir kepada Allah. Kita baca sholawat tadi. Merasakan hadirnya Rasulullah SAW. Kita kenang. Ya. Kita rasakan bagaimana dulu Rasulullah SAW dan cahaya tidak akan pernah sirna. Dalam kitab Sayru Salikin, karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbang, Nurun Nabi Bakin Tarbiyatuhu Ila Yaumil Qiyamah. Nabi jasadnya sudah wafat, tapi cahayanya bersinar-sinar. Dalam Al-Quran, cahaya itu akan dipadamkan oleh iblis, oleh setan. Tapi Allah tambah menjadi tambah terang cahaya itu. Cahaya Allah yang dilimpahkan kepada Rasulullah dan dibawa oleh para ulama ke seluruh penjuru bumi, tidak akan pernah sirna cahaya itu. Nah, itu lagu isinya sholawat, zikir, itu penting untuk menggugahkan kesadaran, kerinduan, kecintaan kita kepada, jauhkan lagu-lagu yang isinya menjauhkan hati kita kepada Allah. Kemudian wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku akan menjadi matanya di mana dia melihat dengan mata itu. Jadi matanya digerakkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Yang dilihat adalah kebaikan yang memberikan kemanfaatan. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya di mana dia memegang dengan tangan itu. Tangannya pun dipungsikan, digerakkan oleh Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya di mana dia melangkah dengan kaki itu. Jadi kakinya enggak sembarangan melangkah, digerakkan harokahnya oleh Allah. Ibu-ibu, kalau yang umroh, mana yang sudah umroh? Seneng tawaf di Ka'bah atau tawaf di mall? Di Bin Daud. Kata Bin Daud menit terkenal sama ibu-ibu mah. Seneng tawafnya 2 jam juga. Aduh, kok sebentar amat katanya. Ayat tawaf itu apa artinya? Keliling. Nah, kakinya menjadi kaki Allah maksudnya, langkah-langkahnya digerakkan oleh Allah. Wah, perwujudan indah ini. Wali Allah perwujudan dari Allah, pergerakannya dari Allah. Akan mulia tindakannya, ucapannya, sikapnya. Kecuali di hadapan orang kafir, munafik, pika sebelen. Ai Nabi yang begitu indah, yang begitu mulia, dibimbing oleh Allah semua pergerakannya. Menurut si Abu Jahal gimana? Ini santri baru pengen dengar cerita enggak? Mau enggak? Santri putri yang baru mau dengar cerita enggak? Oh, di atas. Pantesan suaranya di atas lantai 2, udah penuh ini masjid. Udah 2 tahun lagi masjid harus dilebarin lagi ini. Baru aja diresmikan ini. Alhamdulillah. Mau apa barusan? Kisah. Nah ini, ya, datanglah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal. Temannya Abu Gosok. Nanti digosok di neraka masalahnya. Datang si Abu Jahal. Sore-sore, habis siyahah katanya jalan-jalan. Pas datang, ada Nabi Muhammad, ditemuilah. Abu Jahal langsung, Muhammad, boro-boro nyebut Nabi, ya, sangat benci. Hei Muhammad, aku barusan sudah keliling-liling kota Madinah. Gak ada tampang yang paling muak. Gak ada tampang yang paling menjijikan. Gak ada orang yang paling jijik kecuali engkau Muhammad. Nabi kayak kerupuk kena hujan gak? Tegar aja, sodakta, benar engkau. Senyum aja. Kalau kita dibully gimana? Kata anak sekarang dibully katanya. Ya, diejek. Ya, makanya haram mengejek. Membuli orang kalau dibully gimana? Kerepek, kepek, kerepek. Tapi kalau dipuji, hidungnya push up. Hatinya belum beserta Allah kalau begitu. Kalau Nabi, jiwanya bersama Allah. Dihina, dibully kalau kata zaman sekarang oleh Abu Jahal, tegar aja, sodakta, benar engkau, lewat aja. Makanya kalau ada orang yang mitnah, orang yang ngebully, biarkan aja, nanti capek sendiri. Coba kalau, kata orang Jerman, sarwana, jadi rame di media sosial. Udah aja, biar anjing menggonggong kapilah berlalu, gitu kata pepatah. Nabi juga begitu, sodakta. Kan capek si Abu Jahal ngomong udah. Orang ya kalau yang ngambek ngomongnya gimana? Capek enggak? Enggak dilayani oleh Nabi malah senyum tegar, sodakta. Kan capek sendiri. Makanya suami kalau ada istri ngambek jangan sarwana. Suruh lihat kaca aja. Ibu-ibu, suami kita suka ngambek enggak? Jangan sarwana, biarin kondisinya lagi begitu. Ya. Nanti juga capek sendiri. Wudu, sholat dua rakaat. Biar esmosinya tuh kabur. Enggak lama kemudian datang lagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Makanya didoain tuh. Ya, kebaikannya sampai sekarang dirasakan radhiyallahu an. Ngedoakan ke Abu Jahal berani enggak radhiyallahu an gitu? Dilarang itu. Diistighfarkan aja enggak ada manfaatnya. Karena kebaikannya masih terus didoakan sepanjang zaman radhiyallahu an radhiyallahu an. Ya Rasulullah, manggilannya begitu. Ya Rasulullah, langsung kepada jabatannya. Coba kalau orang suka dengan Pak Presiden kita, Pak Jokowi, orang yang suka Bapak yang terhormat, Bapak Presiden Joko Widodo. Coba kalau orang yang jadi oposisinya, si Jokowi. Betul gak? Bapak lihat di TV itu, lihat pergerakan hati itu dari omongannya. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, tersenyum. Aku sudah keliling-keliling kota Mekah. Tidak ada yang paling ganteng, tidak ada orang yang paling hebat kecuali engkau ya Rasulullah. Nabi push up enggak? Enggak, sama aja kayak tadi. Sodakta. Tinggal datang orang yang ketiga. Sayyidina Abu Bakar sudah lewat, datang orang yang ketiga. Ternyata ngintip dari dua kejadian tadi. Ya Rasulullah, aku bingung. Datang Abu Jahal membuli habis-habisan. Engkau tenang-tenang aja, sodakta jawabannya. Datang lagi Sayyidina Abu Bakar memuji habis-habisan. Sodakta. Nabi menyatakan al-mur mukmin mir'atul mukmin. Orang mukmin itu cermin bagi orang yang beriman. Seorang mukmin, seorang nabi akan menjadi cermin bagi umatnya. Coba kalau orang yang bercermin pengantin, ya, dibedak, ya, rapi, bercermin, indah enggak? Indah. Tapi kalau habis dari kebon, habis dari sawah, yo, gak mandi dulu langsung ngaca, gimana? Yang salah cerminnya atau yang ngacanya? Jadi Nabi bilang sodakta ke siapa? Sayyidina Abu Bakar, benar engkau. Ke Abu Jahal sodakta, sebab diri Nabi laksana kaca. Yang ngacanya jahat, omongannya jahat. Yang ngacanya baik, keluar omongannya baik. Nabi laksana kaca bagi umatnya. Jadi jangan salahkan apanya? Kacanya. Kacanya mah jujur. Yang ngacanya harus ngaca. Jangan ngaco. Jadi yang ngaca harus ngaca. Jangan ngaco. Oh, ini ada salahnya. Belah sini ada kurangnya. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Terakhir, wala in sa'alani, apabila si wali itu, hambaku itu, meminta kepadaku, la u'tiyanna, aku akan memberikannya. Maka semua para nabi, para wali diijabah doanya oleh Allah. Wala inista'azani la'u'idannahu, apabila dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan lindunginya. Kenapa? Jarak si hamba wali dengan Allah subhanahu wa ta'ala begitu dekat dengan takorrub. Sehingga doa-doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau berdoa kita pingin dikabulkan, banyak bersihkan diri. Banyak mawas diri, walaupun dikabulkan itu momentumnya yang tepat. Ya. Ada Nabi Zakaria, pingin dapat anak berpuluh-puluh tahun, sudah tua renta baru dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, Allah yang menempatkan timingnya yang tepat. Momen penting sekali. Bukan berarti doa, bruk langsung begitu. Yang namanya kabul itu, Allah nyari waktu yang tepat. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, hadis kudsi ini gambaran dari wusul apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan ulama-ulama ahli tasawuf yang lainnya. Di mana puncaknya itu? Seluruh pergerakannya itu digerakkan oleh Allah. Sehingga wusul ketika kita mampu mengeluarkan semua kehendak, semua keinginan, semua gambaran makhluk dan dunia dan hawa nafsu dari batin kita yang paling dalam, kemudian diganti dengan subut ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna wusul kita kepada Allah, sehingga dijelaskan laisa palusulu ilallahi azza wa jal laisa kalusul ila ahadin min khalqihi al-ma'kul al-ma'hud. Jadi wusul hamba kepada Allah bukan wusulnya sampainya makhluk dengan makhluk. Bapak-bapak dari rumah datang ke sini, pindah begitu. Wusulnya hamba dengan Allah tidak seperti wusulnya makhluk dengan makhluk. Sampainya kita ke tempat ini bukan seperti itu. Jangan dipunya ilustrasi dan gambaran seperti itu. Sebab Allah telah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Nah, dalam ilmu tauhid, Allah yang memperkenalkan dirinya, yang menyifati dirinya, yang menamai dirinya, yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Maka Allah tidak bisa diserupakan dengan satu apapun dari makhluknya. Walam yakullahu kufuan ahad. Maka tidak ada yang serupa dengan Allah satupun dari makhluknya. Nah, jadi jangan mengilustrasikan wusulnya kita dengan kepada Allah, dekatnya kita dengan Allah, seperti wusulnya atau dekatnya kita makhluk dengan makhluk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lanjutkan jangan ini. Lanjutkan jangan. Sedikit lagi. Tapi ini masih panjang sekali. Tadi dalam babnya ini, pikai piatil wusul ilallah biwasitotil mursyid. Nah, wusulnya si hamba, si murid dalam bingkai torekat kepada Allah harus dengan bimbingan seorang mursyid. Di mana di sini gambarannya itu? Fa iza balagol muridu halata syaikhihi aproda anisyaikh wa qata'a anhu payatawallahul haqqu azza wajal payub payub timahu anil khalqi jumlatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjalankan kewajiban, menjauhi larangan Allah, menjalankan yang sunnah, lihat potretnya sahabat dibimbing oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengikutinya sahabat kepada Nabi bukan hanya zohirnya saja, tetapi mengikuti juga batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan dirinya kepada Nabi, syukurnya, sobarnya, ridonya, mahabbahnya harus diikuti. Itu mana fattabi'uni dalam ilmu tasawuf. Kalau fattabi'uni dalam ilmu fikih, gerak fikihnya ikuti. Fattabi'uni itibanya kita kepada Nabi dalam terminal di dalam konsep tasawuf, mengikuti jejak langkah batin Nabi. Pembersihan hatinya Nabi, syukurnya, ridonya, juhudnya dengan dunia, maka harus diikuti. Begitu juga setelah Nabi ada para wali mursyid yang punya tugas membimbing murid-muridnya. Maka seorang murid di samping mengikuti amalan yang zohir dari mursyidnya, wajib dan sunnah, juga ikuti gerak batin dari mursyidnya. Maka disebutkan dalam kitab ini, faiza balago, apabila telah sampai al-muridu, seorang murid, halata syekhihi, kepada kondisi batinnya seorang mursyid. Ya, bukan hanya zohirnya saja yang diikuti, tapi batinnya diikuti. Seperti dulu para sahabat. Makna halat, hal itu kondisi ruhaniah, kondisi batin. Jadi seorang murid harus mengikuti irama dari batin, dari rohani, kondisi rohani mursyid yang selalu mengajak kepada Allah. Bagaimana sikap ridho kita, syukur kita, mahabbah kita kepada Allah. Nah kalau ada balago sampai kondisi rohani murid dalam kondisi rohani guru, seorang mursyid, aproda anisyeh wa koto'a anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memisahkan rohani murid dari syekhnya itu, patawallahul haqqu, maka yang akan menguasai diri seorang murid itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di situ jamaah sekalian, jadi awalnya dibimbing oleh mursyidnya, maka setelah wusul, maka Allah lah yang patawallahu, yang membimbingnya. Itulah kondisi rohani murid yang wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala biwasitotil mursyid. Dengan, jadi posisi mursyid atau murabbi selamanya ada dalam kapasitasnya hanya sebagai murabbi atau mursyid, di mana al-hadfu tujuan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, maka disinilah pentingnya umat harus ada dalam tahta tarbiyatil ulama, ada dalam bimbingan ulama, ulama yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah yang akan kita dapatkan bukan hanya ruku dan sujud, kaifiat dalam ibadah, bukan hanya zohirnya, tapi batin kita akan mencicipi al-fuyud, al-fayud, bimbingan batiniah, atau disebut juga al-mawahib, karunia ruhaniah, seperti kekhusyuan, al-wijlu, getaran-getaran, fana, tenggelam istigrok fi tauhid, tenggelam batin kita dalam keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mahabbah, cinta kepada Allah, dan puncaknya ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua harus terpadu antara fikih dan tasawuf, di mana ilmu tauhid yang memandunya sampai kepada tujuan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tauhid itu pemandu, sebab dalam ilmu tauhid Allah yang memperkenalkan dirinya, baik sifat maupun asma-Nya dalam Al-Quran. Ya, seperti Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, la ilaha illa ana, tiada sembahan kecuali aku. Jadi Allah yang langsung memperkenalkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah tauhid. Adapun fikih, jalannya menuju kepada Allah yang zahir. Tasawuf, jalannya kepada Allah yang ruhani atau yang batin. Padukan antara perjalanan zahir dan batin, fikih dan tasawuf, jadikan tauhid sebagai pemandunya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arkanuddin, rukun agama yang kokoh. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dengan baik, selalu dengan tapakuh fiddin. Ya, sebab Allah Nabi SAW bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, jalannya adalah memfaqihkan, memahamkan kepada hamba itu tentang agama. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum berdoa, supaya doa kita keluar dari hati yang bersih, hati yang penuh keimanan, maka terlebih dahulu mari kita kondisikan batin kita. Belajar mengkondisikan batin. Pejamkan matanya. Aghmidu ayunakum. Pejamkan matanya. Kemudian hudurul qalbi ma Allah, hadirkan hati kita bersama Allah. Kemanapun kita melangkah bersama Allah, merasa ditatap oleh Allah. Allahu muta'liun alaina. Allah yang selalu mengawasi kita. Tumbuhkan dalam hati kita ta'zim, pengagungan kepada Allah. Kemudian iftikor, rasa butuh kita kepada Allah. Karena kita adalah hamba yang butuh kepada Allah, yang rendah, yang hina, yang butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasta'idzuka ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat minal jinni wal insi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kezaliman-kezaliman yang telah kami perbuat, kezaliman yang diperbuat dari mata kami, mulut kami, telinga kami, tangan dan kaki kami. Ya Rabb, kami mengakui dengan setulus-tulus dari hati yang paling dalam. Kami merasakan kehinaan diri. Kami hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Tapi ya Rabb, Engkau adalah Zat yang pengampun. Ampunan-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami. Ampunkan seluruh dosa. Kami bangkit dari majelis ini, Engkau bersihkan seluruh dosa tanpa Engkau kecualikan ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami, ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, ayah yang telah membesarkan, yang menafkahi dengan jerih payah. Kami belum banyak berbuat baik kepada mereka, bahkan banyak menyakiti hati mereka, melukai hati mereka. Ya Rabb, kami sadar di tempat ini, di majlis ilmu dan majlis zikir ini. Berikan kebaikan kepada orang tua kami. Ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam barjah, ke alam kubur, jadikan alam barjahnya raudatun min riyadil jannah, menjadi taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bangkitkan kesadaran hati ini selama-lamanya sampai akhir hayat kami, untuk mampu mengisi lembaran demi lembaran dengan ketaatan dan ketakwaan kepada-Mu. Ya Rabb, tutup jalan kemaksiatan kepada kami. Halangi jalan-jalan kemaksiatan dan dosa bagi kami, ya Rabb. Ya Rabb, persiapkan kami karena ajal kematian semakin dekat dengan kami. Satu saat jantung ini akan berhenti berdetak selama-lamanya. Ruh ini akan keluar dari jasad kami. Seluruh panca indera akan berakhir dari fungsinya. Ya Rabb, sebelum datang ajal kematian, Persiapkan kami supaya kematian kami adalah kematian yang indah, kematian husnul khatimah. Kematian di mana jiwa kita mutmainah tenang bersamamu. Kematian di saat jiwa ini radiyatan mardiyah, ridho kepadamu dan engkau ridho kepada kami ya Rob. Kematian yang ditunggu-tunggu oleh para nabi dan para wali-walimu. Ya Rob, jauhkan diri kami dan keluarga kami, sahabat-sahabat kami dari kematian yang mengerikan, kematian su'ul khatimah. Jiwa yang sedang asik dengan kesenangan dunia, jiwa yang sedang berlumur dosa, jauhkan dari kami dan umat ini dari kematian su'ul khatimah. Rabbana wasi'alaina arjakona, ya Rob, luaskan rizki kami, bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kami butuh dengan rizkimu ya Rob. Engkau tambah rizki kami, tambah dekat denganmu. Engkau tambah rizki kami, tambah tunduk kepadamu, tambah mengenal kepadamu. Rizki yang barokah, rizki yang menjadi alat dan sarana untuk ibadah dan dakwah kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi barakati ummil kitab wa siril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, sebelum tutup dengan salam, istiqomahkan, jalankan keparduan yang sunnah, jaga seluruh panca indera kita, maka jemputlah karomah-karomah Allah yang berikan kepada kita, bimbingan Allah yang paripurna. Allah akan limpahkan rezeki yang penuh keberkahan, keluarga yang penuh dengan keberkahan, hati yang seriang gembira bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu menatap hanya kepada Allah dan hari akhirat sebagai cita-cita yang terhunjam dalam batinnya yang paling dalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.